tapi tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang indah. Semua itu karena dia. Thank you. memaksa diriku. Andaikan kau tahu sesalah saya di hati setelah kau pergi, hancur hidupku tanpa dirimu. We'll be right back. Terima kasih.